Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal afadil, para alim, para kiai, masyayikh, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Soleh, ugi para kiai sanesipun ingkang kula takzimi, ingkang tansah winantu ing pahormatan. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan ingkang kula hormati rahimakumullah, sahibat dakwah, panjenenganipun Bapak Tasrib sekalian ingkang garwa, sagotrah keluarga agung ingkang sinubagya, khusus ananda Dedi Prasetyo ingkang sareng-sareng kita dongaaken, mugi-mugi dados putra ingkang sholih, takwa lan taat dhateng Allah lan Rasulipun, ngabekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga agami lan masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Sesuai tuntunan agami birawuh ingkang minulya, ndongakno anak niku dan ndongakno muga-muga soleh, mboten namung kan ndongakno muga-muga sugih, ora kon ndongakno muga-muga pinter mawon, tapi soleh. Mergo nek mau pinter tok mboten soleh niku malah rusak, pinter nek mboten soleh malah keblinger. Nuwun sewu, podo-podo elek, podo-podo nakal, niku sik luwungan sing goblok timbang sing pinter. Sama nangen-nangen sing ngerusak sembarang kalir niku dudu wong goblok tapi wong pinter. Innama ahlakasyayana a'lamukum, sing ngerusak sembarang kalir iku malah wong pinter, sing ngerusak tatanan negara iki ya wong sing ahli tata negara. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak perpolitikan di Indonesia ya wong-wong sing ahli politik. Sing ngerusak hukum ning Indonesia ki ya pakar-pakar hukum. Sing ngerusak perekonomian no Indonesia ki ya wong sing ahli ekonomi. Sing ngerusak pajak niku ya sing tukang ngurusi pajak. Sing ngerusak agama no Indonesia ki ya wong sing ahli agama. Sinten? Saman ki nyaut ora to? Tak baleni nek sing rusak hukum iki pakar hukum. Sing rusak hukum iki wong sing ahli hukum. Sing rusak politik ya wong sing ahli politik. Sing rusak ekonomi ya wong sing ahli ekonomi. Sing rusak agama ya wong sing ahli agama. Sinten? Kiai sing banter? Nggih, bener. Kiai mergo ngapunten, Pak. Kiai niku macam-macam. Anggite sampean nek wis kiai mesti apik, ora. Ora. Kadang ngono, serbane top wowo. Tasbih sak kepel-kepel. Ya diumetno terus kelotak, kelotak, kelotak. Wiritane mewandes Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono kan wong wedok ayu liwat yo lho lho lho ape nang ndi ngono kuwi. Ono ya aku dhewe ngono kuwi. Lah wong kiai ku macam-macam. Ono kiai tutur, ono kiai catur, ono kiai sembur. Kiai tutur iku kiai sing tukang mulang ngaji, ahli nasihat, ahli nuturi, kiai tutur, kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Senengane minta kintik gawa proposal. Dadi luweh gelek ngurusi proposal timbangane mucal. Luweh sering no pendopo timbang no masjid. Lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat. Luweh sering no perusahaan timbang no pengajian. Niku kiai catur. Ono kiai sembur. Kiai tukang suwuk. Ya termasuk kiai soleh kuwi. Jadi kiai tutur, kiai catur, kiai sembur. Nah yang paling elek, kiai nganggur. Saking elek wong ngantek tanggane ra ono sing doyan. Slametane ra diundang. Kiai nganggur wis elek, ono sing luwih elek maneh. Kiai ngawur. Ngepek bojone wong. Mangkane kula baleni nek ndongakno anak aja mek didongakno muga-muga pinter. Muga-muga saleh. Lah wong padha-padha nakal, pinter karo goblok, kuwi luwung sing goblok, Pak. Lek kula takon jenengan jawab. Padha-padha maling, maling pinter karo maling goblok niku bahaya sing pundi? Oh, bahaya sing pinter. Maling goblok kuwi lho sing dicolong apa? Paling pedah hontel. Gedang, pitik, mentok, sandal japet, kotang dipeme. Maling goblok. Maling pinter. Mbok ndase wong pojok iso dimplok. Anakku nek wis saleh, uripe tambah dino tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mergo napa? Didongakno wong Islam sak donya. Kabeh wong Islam sak donya ndongakno anak saleh. Atik nek ndongakno ana jero ne salat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Mulane anak nek wis iso saleh, uripe tambah dina tambah apik, tambah apik, tambah apik. Bapak Ibu engkang dipun mulyakaken nun sewu, masalah anak niku pawenting. Penting sangat. Wong urip ra duwe anak niku susah. Susah terutama lek sampun sepuh, gak ono sing dingengeri. Lah wong sak enak-enake ngenger dulur iku sik gak kaya ngenger anak. Mangkane ra duwe anak niku susah. Duwe anak tapi nakal luweh susah maneh. Ngungkuli susahe ra duwe anak. Wong ra duwe anak iki wis susah. Tapi sik luwih susah duwe anak nakal. Mergo ngeten ngramut anak nakal kuwi gampang ngramut wedhus nakal. Saestu jenengan gadah wedhus nakal kok aras-arasan ngramut. Gampang solusine. Saman kena tangga akeh sing gelem ngrumat. Antum bathi to. Bathi 1 juta ya 500 ding, bathi 2 juta 1 juta ding, bathi 500 ya 250 ding. Didol ya payu dadi dhuwit. Dibeleh ya kena dige akikah, kena dige korban. Dimasak dagingnya ya enak, dikare, sate, gulai, rawon, enak kabeh. Iku nek wedhus nakal. Tapi nek anak nakal, dikekno wong, sapa gelem ngrumat? Ngrasakno ngrumat wong ketok iku dinyiset moto. Didol ya ora payu. Lek dituturi bantah, diajar mewek. Kon minggat orang arah budal, digua, balik mulai. Nah, sampean urung tok omahe bocah wis tok omah. Tinjarno urep isini-sini wong gerang. Apa dipateni dosa. Apa dipendem bocah isek mloro. Dilebokno menjero neh. Dalane kadung ra sedeng. Jenjet ya ora kenek kok. Ngeploro sampean kok. Kula nate maringi contoh mungkin sampean pun nate pireng. Misale nek ngramut anak nakal karo wedhus nakal gampang wedhus nakal. Aku ndek wedhus nakal ya amit-amit kowe tidur berok saking nakale majangi wedhuse wong. Mlebuno kandange tangga ya ora pamit. akhirnya wedhuse tangga sing wetoke meteng dhewe-dhewe. Ngono ku tangga kula muring-muring mboten. Tambah seneng orang ngarah katik muring-muring, wedhuse kiai kok ora duwe akhlak ngono. Orang ngarah tambah seneng wonge methuki aku, matur suwun yi. Wedhuse sampean sing beroki mlebu kandangku, saiki wedhusku meteng nem yen. Dongakno lancar ngono nek manak kabeh sampean tak opahi sitok. Jan barokai wedhuse sampean iki. Ora wong etok tibake sing barokai, sak wedhus-wedhus sing barokai. Nek sampean duwe anak lanang, nuwak kali amit-amit mlemen tuku omah ra pamit wong tuwa, mlebu omah tangga ra permisi, anake tangga sing perawan meteng. Mosok terus tangga sampean methuki sampean. Matur nuwun Kang, Kang anakmu nggih no putu aku ngono. Jajal. Lah kula sampean kudu ati-ati soalnya anak zaman saiki beda Pak karo anak zaman biyen. Anak zaman biyen ku nurut-nurut nang wong tuwa, rawane kakek ngomong dikongkon ngalor ngalor kon ngidul-ngidul. Anak zaman biyen diomongi wong tuwa yo ndilu gak wani. Bantah ora wani, madhep raine wong tuwae ora wani, ndewiluk sampeyan biyen sik dadi anak ngono. Nah saiki nuturi wong tuane ndangak kok. Banter balike. Lha wong biyen ana anak dikandani condhok aja lungguh bantal, ndak nggarai udunen. Ora wani lungguh bantal. Niku kan jane ngoten pendidikan akhlak, tata krama. Lha wong bantal ki nggone sirah kok dilungguhi bokong, gak apik, gak elok ngono ae. Ngono ku cah biyen nurut apa? Ora wani lungguh bantal. Entah saiki sama namangi ngono. He he he. Aja lungguh bantal ku ndak udunen. Jere sapa, Pak? Supir bis sing bendina lungguh bantal ya ora ana sing udunen. Entah saiki. Nah, prawan biyen dikandani aja metu bar maghrib kok ndak timplok Bathara Kala. Ora wani metu bar maghrib. Wedi timplok Bathara Kala. Prawan saiki diomongi ngono. He he. Bar maghrib aja metu prawan metu bar maghrib. Kok ndak timplok Bathara Kala. Beneran to Pak, aku sawe pengen dimplok Bathara Kala gak dimplok-mplok. Cah saiki. Ngapunten. Padahal ngeten, Bapak hadirin ingkang dipun mulyakaken. Barang donya iki ya, sing iso dinikmati setiap saat kapanpun dimanapun iso dinikmati. Nggih namung anak salih-salihah. Liyane anak salih-salihah ora iso dinikmati setiap saat. Kenikmatan donya niki kewata. Niku iso sampeyan nikmati namung pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu kemawon. Mboten saged dinikmati setiap saat kados anak solih solihah. Contone ngaten. Omah api iku nikmat donya, seweneng di omah api. Omah api iku iso sampeyan nikmati pada saat sampeyan omah. Iso nikmati api e omah. Sampeyan metu ya belas ra iso nikmati. Apane sing ape dinikmati wong sampean ora omah. Gendenge sitoke ora kena dinikmati. Panganan enak iku ya nikmat donya, Pak. Iso sampeyan nikmati panganan enak kuwi lek sampeyan waras. Ilate sampeyan ledeh. Ya nganggur panganan enak. Ngiler ngono. Apa maneh ilate sampean melentung sepadha pentole mik. Gak ana gunane panganan enak. Bojo ayu kuwi ya nikmat donya, Pak. Seneng sapa ora seneng dhe bojo ayu. Mongor-mongor. Montok semok belenok. Nikmat donya, tapi bojo ayu iku iso sampean nikmati lek sampean sehat. Iso nikmati bojo ayu sehat. Sampean gering, lenger-lenger kok. Apa maneh sampean nyang-nyangen ya bro bojo nem. Iso werengen bareng ngono. Tapi nek anak soleh solihah, masya Allah, kapan mawon iso sampean nikmati dunia akhirat iso dinikmati. Wong sampean misalnya kali Allah ditakdir dadi tiang fakir, niku nek duwe anak soleh iso dinikmati. Ditakdir sugih di anak soleh iso dinikmati. Anak nyenengno wong tuwa mbandani ora rugi, Pak. Ngeragati entek pira ora eman mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Saman melarat iki lho ndek anak soleh iso dinikmati. Wong anakku nek soleh iso nglipur wong tuwa. Wong tuwa kok susah mikir butuhan. Dicedhaki, "Bapak, jenengan ketingale kok susah. Napa to, Pak, sing dipenggalih?" Jong-jong jenenge wong tuwek ya mikir anak, mikir awakmu. Bapak pun sangat-sangat, Pak. Kula niku mboten pengen nyusahno tiyang sepuh. Dongaaken nggih, Pak. Kula niki saged nyambut damel kersane saged ngenthengno njenengan. Dongaaken kula niki slamet donya akhirat. Mak seneng wong tuwa ndek anak kaya ngono. Nek anak ra saleh, wong tuwa susah mikir butuhan. Liwat nang ngarepe karo nyenggreng. Kok lengar-lengar mikir apa ta Pak Ranjeneno? Mbok bantah misalnya mbok jawab. Jenenge wong gerang ya mikir dilondong. Enggak mikir dapuran mikir sapa. Sing mbok pikir apa? Wong tuwek ketok kancane sepeda motor anyar-anyar, bapak ya pengen nukokno. Piye, Pak? Kowe pengen nukokno sepeda motor aku? Duwe ungkel apa ya ngono. Mergawe ora pengen nukokno sepeda motor, ora gedak Pak nek kowe ngono. Entambah dipuk sampean. Sampean waras itu, anak soleh iso dinikmati. Makane wong sepuh biyen yo, anak soleh anak iku iso ge tambah pegel. Saestu niku kula mbuktekno. Kula niku pengajian jadwal sedina ping 5 ping 6. Awak pegel tekan omah medun kok montor neng papak anak mlewayu mek ngrangkul. Abah dirangkul pegel ki ilang kabeh, Pak. Loro payah ilang kabeh perkara dirangkul anak. Tapi nek sing ngrangkul gerangane ya sebelas ora nyaut. Aku ngono kuwi sakke saras-sarasen. Aja sangkingane kono sing gegeri wis. Saras-sarasen aku. Oke, diomongi kiai kok geroh. Ngono ku diukur awake dhewe ae. Ya Allah, ngantek wong tua loro lho, Pak. Anak soleh iso dinikmati. Saestu nggih. Lebihnya nek anak soleh ki wong tuane loro ya. Yo ditunggoni, dhisik-isik, dipijeti, yo krasa nek mijeti wong ikhlas karo didongakno. Lah nek anak ra saleh, wong tuane loro sing gletak megap, muga ora iso apa-apa, malah disenggrengi. Mulane to mulane, mbadok apa-apa ku sing ati-ati. Mesti kandhane ra leh mangani wedhus yo diuntal. Pengen semper kakan pola. Neh tapi ya tak tekono sate yang tak lotek. Ya Allah, kula sampean ning donya anak soleh iso dinikmati. Misalnya yo, enek kumpulan wali murid. Lah nek sampean juara, terus wayah kumpulan ni gurune gawe pengumuman. Ditujukan kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini, harap naik ke pentas untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah karena anaknya dapat prestasi yang luar biasa. Menunggu sama nak buangga, ayam, munggah nak bangkong melakui untune diketok, noengno, saking ayam eh, ngantek raiso mingkem, mingkem sedilih embetar neh tar, medun ke panggungi melakukan ya tereng tereng raiso balik, jajal. Anake sampean khataman Quran no masjid no musala macane Quran bener fasih makhrote tepak tajwide apik lagune enak ngono ku atine sampean krungu mesti ya Allah anakku kae sing ngaji alhamdulillah ya Allah kula jenengan paringi anak kok apik bahagia ra kena dituku Pak jajal misalnya saiki wayah kumpulan wali murid nang terus nang pengumuman ditujukan kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Nunggu sama nape tangi. Bokongi kaya ana pulute rasane. Melaku ki abot kewan delek rai. Anak wis ora iso ngaji, sekolahe goblok. Karo wong ora duwe tata krama, penggaweane brak-brok turut dalan. Anggere nang tawuran ya ning anake sampean. Mulih-mulih mesti mendem, glilik-glilik. Biar ngono kuwi. Cangkeme murah-murah ngono. Mesti wong tuwa ketok anak model ngono kok gak nang bongko ya cah ngene iki. Lho sampean benjing ten alam barzah, Bapak. Anak soleh iku iso dinikmati. Wong tua wis mati tekan donya, pindah urip no alam barzah. Iku anak soleh iso dinikmati. Lha wong amale anak sing isek nang donya iku disuguhno wong tuwae sing wis nang alam barzah. Otomatis, Pak, masih gak diniati dihadiahno. Otomatis sambung, mergo wong tuwa dadi lantarane anak. Lek anak ning donya nglakoni amal apik, wong tuwa ya oleh kiriman apik. Nek anak nang donya nglakoni amal elek, wong tuwa ya oleh kiriman elek. Iku otomatis. Dadi anake sampean nang donya. Misale sampean sok wis mati. Kan iki ya apik rono kabeh to ya? Heh. Ni mboten soale kanca sampean wis agak sing budal rono. Lah sampean rencanane nyusul kapan? Lho sampean pun ten alam barzah lho. Anake sampean nang donya kok lunga haji. Iku sampean otomatis oleh kiriman ganjaran lunga haji. Padha karo anak ganjarane. Anake sampean bangun masjid. Sampean alam kubur oleh kiriman ganjarane bangun masjid. Anake sampean wiridan, sampean nolam kubur ya oleh kiriman ganjaran wiridan. Anake sampean khataman Quran, sampean nolam kubur ya oleh kiriman ganjarane khataman Quran. Anake sampean kok salat tahajud, lho sampean otomatis nolam kubur ya oleh kiriman ganjarane tahajud. Anake sampean kok mendem. Ha nah, kuwi sampean nang kuburan ya oleh kiriman cap topi mering, cap kontol. Dioplos karo pertus kuwi. Cober karo malaikat. Ya ora ngandel yang budal sik rono to. Anak sampean kok kopek bantingi kertu nik. Oh sampean nang kuburan iki keplek-keplek nang malaikat. Ayo Kanjeng Nabi dhewe Pak sing kandha, Pak. Aja Kanjeng Nabi kandha aku ya ora roh. Engko ndi rohku? Wong tuwa iku masyaallah nek di anak apik. Padahal niko kahanane tiang ten alam barzah niku yok nopo Kanjeng Nabi lek gambarno mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas yantadiru ta'awatan dal haqu min uladi wa qaribi asadikillah fa idza lahaqatu kana tahabbu ilaih min ad-dunya wa ma fiha. Saman gak ngerti gak popo. Wong gedhe pian ra ngerti ora patekne kok gak popo ora ngerti ngene. Wong ning alam kubur iku padha karo wong kelelep. Kelelep nek nang donya kelelep mergo banyu, kelelep mergo banjir, kelelep utang. Tapi nek nang alam kubur kelelep perkara dosa. Jenenge wong kelelep Bapak Ibu, ya jerit-jerit, bengok-bengok, tawe-tawe njaluk tulung. Sing iso nulungi apa? Di antarane donga. Dungane sapa? Dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Iku sing iso nulungi. Nek iki dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Sing paling kena diarep-arep dungane sinten? Memang kene iki do kopok tibae. Dungane sinten? Anak, leres. Dungane kanca kuwi yo kena diarep-arep. Tapi ana sayange. Sayange apa? Wong kuwi nek sugih, biasane kancane akeh. Berarti akeh sing dongakno. Lah nek ora patek sugih, ora patek duwe kanca, gak patek ana sing dongakno. Nek wong melarat tambah rante kanca. Wong kancane yo mok siji loro sing setel padha ora gableke. Runtang, runtung yo wong kuwi tok. Berarti sing dongakno mek siji loro kuwi. Yo mbah, wong e nek sugih kok kancane akeh. Kabeh-kabeh ngancani, kabeh-kabeh yo ngakoni bateh. Nek wong sugih yo diakoni. Kaya mbek aku sebat teh. Pemanen yang jadi pegawai nak cerita kaya ini mbak aku nak cara diurut-urut itu hasilnya ya sik mambu boh mambu kelek mau mambu untut ya tapi nak melarat ini loh kabe-kabe moh ngakon ibadah ini loh kena apa tuh wong saiki kok kadek dibeda-beda ini loh kena apa sugih melarat Gusti Allah beda no wong yang orang merga sugih melarat urusan dunia inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaane menungso nek nang ngarsane Allah ora mergo dedeg piyadege, ora mergo rupane, ora mergo donyane, mergo takwane. Tapi nek wong lek kok mergo sugih to. Nek sugih dihormati ra karuan, nek melarat iki ra diopeni. Kondangan iki kondangan. Wong sugih ya digolongkon sing enak, milih kok jero. Gelar hambal. Hambale ya handel-handel. Ati empu-empu. Isek dikai hifas angin. Wong sugih melarat itu gelar terpal nunai. Berarti kau memek gabai keipat no kerupi aku seno kene kang. Tadi lunggu karo kerokan bokongnya. Kukur-kukur kena lugu te gabah. Kena opo kadek mon. Seng nyambut tamu bareng dilok neng acara opo opo. Kapan sentuh kebong suge bungkuk bungkuk karo nyembah. Mangga, mangga bu, ini bang weda. Yang lanang mangga pak, mangga jempolan ini macam. Mangga pak, mangga tak pasak istimewa mangga. Wong suge, nah, saya nak kawang melarat. Kono kang golek ngon dewi kono kang. Aja gua ngarep we, gua ngarep ngon yang gede-gede we ngon. Malung gua ngarep itu junjung kok. Dileh mengguri kok. Kene opo kada di beda-beda no, cih sembrono aku. Makanya kula sering nyampe nonton pundi-pundi. Wedok-wedok barengi aku yang mangkel kok. Iki jane acarane wong lanang to ya. Nel apa wedok-wedok melok amul kok. Ya wong ireng-ireng nganten iki dibedakno apa kadang. Wong sing sugih bala sugih, wong sing melarat ya kelompokno padha melarate. Sing sugih tumpakno motor sing apik-apik kuwi. Montore Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, Mercy, EPV, CRV, Terio, sudah Jazz. Wis sing sugih-sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Cindy, Mbak Tuti, Mbak Wiwi, Mbak Lia, Mbak Tasya, Mbak Alda, Mbak Risma. Nangko sing balane Sundari, Ratemi, Supiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Sapurah, Karminten, Sumini, Sumiyati. Ya kol tepak kuwi kok. Nek perlu diusungi nggih to sak. Ngono kuwi ya beda to Pak wong sugih karo melarat, sangune ora padha. Sing sugih sangune ya buah pir, apel, jeruk, duren, klengkeng, anggur, duku, ngombene ya Fanta, Sprite, Maison. Ayo Coca-Cola mek Ponari Sweat. Heeh. Wong melarat ya sangune ya ote-ote. Onde-onde, lemper, godoh, dang goreng, ketuk, saplak, jemblem, tahu isi, tempe busi lo digoreng. Engkaro golombok uwake. Ngombe ni es teh pak, jadi plastik taleni set neng ngombe dicokot pojokane diketuti. Sudah kira lah. Bau wedo tekan gon nganten. Sing sugih medun kok montor ya pantes-pantes ketok gandes luwes lemes ngono. Sandale cincit dawur kaya artis ngono kae dengkule diciutno bokonge jentetno susune dunjukno. Nyangklung tas karo nyekeli dompet yang mlakune dicendhi-cendhi-cendhi-cendhin. Lembeane dawa soalé karo pamer gelang krimping krimping krimping krimping krimping. Kene gila-gila. Sing melarat medun kok kaltepak ya ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lewang teo-teo tenem melombe pat likur, kenjedir kape lambene mangar-mangar, rambutnya model-model ketara angin, sesek-sesekan nongkol tepa, keringatnya meruntus derodosan, celain di lever dok pipi kan, benges si munggah nomoto, medoni sandal jepit cisean, sandal tangan jelandate abang, sengkiwa selandate kuning, isek di pelorokon gawa kerdus. Lapo kadek dibedak-bedak nu suge, saya suge-suge mulu, saya tetap suge Fir'aun, saya tetap suge Korun. Apa ndek sing dikenang toko Fir'aun toko Korun, suge yo mati rano sing digawa kok. Jeragan sapi yo sapine pirang-pirang, mati. Teklek si tok elirang gawa. Bakul helm helme wakai pak, mati orang rano sing helman kok. Mungkin wong suge kadek macam-macam karo wong melarat, kualat. Wong melarat iki karo Gusti Allah dikaei keistimewaan. Siji dongane mandi. Hati-hati kowe didongakno elek karo wong melarat. Tapi sing melarat yo ngono, aja kok sithik-sithik dongakno elek, sithik-sithik dongakno elek. Tambah nemen kowe kere kok. Balik nunggu nem dhewe kok. Iki ndelok guyone iki akeh sing melarat kok ketok iki. Ya ora kok ngenyek delok praene ketara. Wis sugih karo melarat ya ambune iki ora padha, Pak. Ya Allah, mangkane kuwi wong melarat iku dikeke istimewaan siji dongane mandi. Nomor loro, mlebune swarga luwih cepet timbang wong sugih. Ibadahe padha iki lho. Padha bijine. iki mlebune swarga dhisik sing mlarat nang kacee ora sedhe lho 500 taun. Nah 500 taun akhirat. Kuwi nek diitung donya wong sedina nang akhirat padha karo 1000 taun donya. Nek 500 taun padha karo 182 juta 500.000 taun. Dhisik wong mlarat kacee 182 juta 500.000 taun. Mulane sampean tak dongakno muga-muga mlarat mawon dadi ben cepet mlebu swarga ngono lho. Ya Allah. Dongane kanca. Kanca kena diarep-arep, tapi ya kuwi ana sayange kuwi lho. Dongane tangga. Ya kena diarep-arep, tapi tangga gelem dongakno iki nek diundang ngene iki. Gelem dongakno. Ora diundang ya ora ngarah kok. Sampeyan tau dongakno mbahku sing wis mati? Ora tau tak undang. Nah iya, wong diundang sik ndelok-ndelok kok kon ndongakno. Nek kira-kira berkate gedhe ya tenanan kok. Amin ya mantep. Amin. Amin. Amin berkate gedhe. Berkat cilik. Nang kawitane ngene ya amin. Mundak-ndek, mundak-ndek, mundak-ndek. Suwe-suwe ya tumpang nang dhuwur pupu. Mbek nduwe. Tahlilan iki lho. Kapan sing undang wong sugih berkate gawedi ya semangat kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Men tahlil karo nglirik berkat kok. La ilaha illallah. Semangat kok. Bareng nanggone wong ra duwe nang berkate gepeng. Tahlil isra tenanan balas. Na naha innama na naha innama na naha innama. Soalnya kalau bayang no na naha illallah tewel na naha illallah payak teri na naha illallah ndak ya saigar na naha illallah serondeng. Sapa ngomong pengalaman gitu? Nah aku ya ora pak, aku diundang sapa padha wae nek aku lho nggih. Lah kaya kula ngeten iki nampa undangan ora katik sapa beda-beda endi sing dhisik tak trima. Nah wingi nane enten utusane Bupati Rembang. Kula niki utusane bupati ngene-ngene tak warah. Aku iki diundang bupati karo diundang parti padha wae aku. Ya endi sing dhisik tak trima. Ora katik bupati ora katik parti padha derajate aku. Nek ngundang ngaji, yang kita nek sing ngundang bupati tak menon. Lho padha wonge kok. Kadang nek nyangoni tambah akeh pardi. Ngono, ora oleh lah apa beda-beda ana perkara ngono kuwi. Padha mawon nek kula, diundang sapa wis padha wae. Heeh, nen sewu. Saiki dongane tangga, ngono kuwi. Lah nek dongane anak ikhlas pak anak dongane wong tua ora kate ana pamrih perkara ngene perkara ngene gak ana mesti ikhlas lah anak kena diarep-arep dongane iku nek soleh sekolahe dunung ngajine dunung ahli ibadah dunung nang wong tua. Wong tua ya sering di selameti ganjarane dihadiahno dikirimi Fatihah didongakno diwacano Yasin ditahlili dijariyai titip nggone masjid niat di hadiahno wong tuane ganjarane ngono anak dunung. Lho ngono kuwi iso ta ora? Iso kok ora iso piye? Iso ngirimi wong sing wis no alam kubur niku sampe. Kowe nek ra ngerti nang budal rono sik to. Engko jajal tak kirimi Fatihah engko lak sampe. Ngene Pak, umpama yo dongakno wong sing wis mati terus ngirimi hadiah wong sing wis mati kuwi ora sampe Kanjeng Nabi mboten ngongkon salat jenazah. Mayit disolati iki tujuane apa? Didongakno. Ngobar takbir ketiga sama nek salat Allahu Akbar sing diwaca Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afi. Lha niku kok ndongakno lek kuwi sing didongakno sik urip ta wis mati? Wis mati lah ya tok. Wis mati kuwi didongakno. Wong ana sahabat matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula niki pun mboten gadah tiyang sepuh. Dos pundi Kanjeng Nabi carane kula bekti nang tiyang sepuh? Tak tasoddaq anhu, sodako kanggo wong tuamu, ganjarane hadiahno wong tuamu. Ora kok berkat mbok delekno dhuwur kuburane wong tuamu ngono ora. Berkate kon mangan tanggomu. Ganjarane hadiahno wong tuamu. Wad'ulahu dongakno wong tuamu. Wong Qur'ane yo cetok, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baik wong tua isih urip maupun wong tua wis mati, tetep dikongkon dongakno. Ngono lho. Makane nek enek wong ngarani tahlilan haram, tahlilan syirik, tahlilan bid'ah, aja dindel kuwi. Sapa sing ditiru? Eh. Hah? Sungino. Aku paling susah apa? Tahlil haram, tahlil bid'ah, tahlil syirik sing paling tak pikirno terus piye nasibe berkat. Hati-hati sama saya itu wakil aliran yang macam-macam kepingin goyah akidah ahlu sunnah wal jamaah akidah kalau sama ini lo pengen digoyah diubrak abrik sing anyar-anyar lo gue suruh harap sing lawas mereka dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman padahal gue orang kuno tinggalannya salafus sholih para wali gue kenal agama gue itu aturan wis bener kadang baru rubah-rubah. Hati-hati Pak, saya ini jenenge macam-macam Pak aliran, ono aliran IT Soekarno, ono Purbokayun, ono jeneng Islam sejati, ono ilmu sejati, ono Dharma gandul, ono gandule Pak Dharma. Mau macam-macam. Iku ono sing arane asu halal bareng kuwi. Sopo kuwi? Hah? Sukino ne. Sukino asu kirek kena kuwi jenenge kuwi. Kok eneng jadi alasannya rauno nonggone Quran. Nah saya berarti anaknya bereng digorok yo halal, anak yo rati sebut to nonggone Quran nek haram. Enggak greget no wong to. Ngapunten ngapunten gih, pangapunten pangapunten. Atau satu saat niki kuwatah aliran-aliran sing kepingin guncang kulo penjenengan. Atau satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niku dungak nong karuan hadisnya awaladin sholihin yad'ulah anak soleh sing dongakno niku jenengan sering di sobo kuburane diramut didongakno lha nek anak ora soleh ngrasakno nyelameti nahlilin dongakno belas sobo kuburane wong tuwa ora kadang kuburane pakane ilang ora roh gelem ana kuburan yo setahun pisan apa riyo ngono kae sangane wong ana kuburan kabeh yo melok budal ngono yo kerja bakti nggo arit tok kuwi lho. Kuburannya Pak Ane dibabati anggitnya Pak Ane yang seneng naik kuburannya dibabati ya tahlil, ya godak, ya ngaji, ya entos memek dikai kembang kuburannya Pak Ane Pak aku rasa ngaji ya Pak, Pak tak kayak kembangnya Pak, ya wangi, wangi Pak, jauh khawatir sampai digerocok banyu kondur, gerocok, gerocok, gerocok, gerocok ngajirnya Pak Ane ya, kelilipannya lo blok, goblok orang gelem ngaji sama kuburannya wong tua, gerocok banyu iki wisik non dunia lho Pak wis seje lagek ten dunia pun beda anakku nek soleh ya dieloki wong tua wong tuane kramut wong tua to biasane penyakitnya apa ya linu ya darah tinggi ya buyuten ya watuk ya asam aurat waktu yang ngekel ini anak pinter Pak, Pak kita kok serak Pak jenengan waktu niki Pak kalau udah melakukan jahe kersane enteng suarane mungkin nak cerdas kayak jahe orang eneng kok eneng itu ya kena dipraktek kok orang eneng ya kena dipraktek no. Es ini ki yo tambah abot kok. Ngono. Lah nek anak ora cerdas, anak ora saleh lho Pak. Wong tuane watuk iki tambah disentak. Tambah sen Jawa tak watuke Pak. Berbeki wong isin di sini wong. Watuk ora oleh to cung-cung nang diapakno. Dimpet. Empakane wedi karo anak, angger kudu watuke lagi mangap diempet. Hop. Mangap diempet, hop. Berotol metu ngisor prop. Pret ngono kuwi. Ibu Erok kowe iki bapake watuk ora diramut sing abet ama disentak. Getun cong cong. Aku nglairo kowe tiwas tak ewangi ngeden ngeden. Mencan ndableki jawab yo iso. Sing kok ngeden sapa to, Bu? Ora mbok denok yo wis. Apa maneh nek wis wong tuwa matuk naza sakaratul maut. Niku ambekan ngongsro. Ora ana. Sampeyan iki masih apa to, Pak? Hah? Sampeyan masih apa? Lho sing njaluk aku kok sing geger sampeyan. Kowe anggere dikake berkat gak wes kok bingung. Diterusno gak iki ngajine iki? Lah iya mangkene dirungokno. Lah kok plengaan sampeyan? Lek aku takon. Aku iki ngomongi sampeyan aja plengaan. Saman misalnya ngomongi anak sampeyan, anake sampeyan sing mbok omongi iki plengaan ngono kuwi sampean seneng to ora? Hah? Diomongi wong kok plengaan tak tewotok pisan ngono to. Lah aku iki ya wong padha wae. Wong tua loro, Pak. Pemaneh menjelang naza. Ora ono sing iso ngademno ati kejaba diajekno anak didongakno anak. Didongakno mudin, kiai, ustad, ora kaya diajekno anak. Mulane hadise Kanjeng Nabi awwaladin sholihin yatula. Ora ono au mudinin sholihin yatula ni ra eneng. Au ustadzin sholihin yatula ra eneng. Au kiyayin sholihin yad'ulah ora ono anak. Ana anake saleh pinter ngaji ahli ibadah dunung wong tua loro diajekno wacana Yasin engko nek ambekane abet wacana surat Hasyr ya ditalkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah talqin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kene sabot didekep wong tuane petno kupinge Allah Allah Allah ngono ae nek nalkenmu. Ora usah kate mbek omong. Pak, nyebut Pak ya, Pak. Nyebut Pak. Jere pakne but. But. Ora usah omong ya wis Allah. Allah ngono ae, ora usah mbok omongi, Pak. Jolali Pak ya, eling Pak, eling. Jere pakne ya golang-galing ngono. Ngotok badokan. Wis pokoke Allah. Allah. Iku ae ora oleh digejo. Soalnya wong nazai abot Pak rekoso ngenalke nang Allah Allah Allah Allah Allah Allah jare sing ape mati iya ya abot kuwi anggere wis sadar ya wis dinggangi engko talken maneh dunung Allah Allah begitu nyawa dicabut malaikat Israel Allah oek mati. Sing terakhir diucapno Allah, sing mancepno atine Allah. Ha ngono alam kubur petuki malaikat mungkar nakir, mbok wedi kaya apa gemeter kaya apa, ora ana sing diangen-angen, ora ana sing dieling-eling wong sing mancep Allah. Jawabe ya Allah. Man rob buka, sapa pangeranmu? Allah. Mergo sing terakhir terucap kuwi sing mancepno atine kuwi. Takoni maneh, man rob buka, sapa pangeranmu? Allah. Takoni maneh kan man rebuka kuping telu Pak. Nek iso slamet gak iso remek. Ngguri dhewe paling kereng nek takon. Man rebuka. Sopo pangeran? Allah Allah malaikat. Kowe iki tuplek to pira jene? Kandhane Allah Allah to kan takon ae. Mlewayu malaikate. Iki mayat sodro ni. Rasah takoki. Lho pokoke lek pertanyaan pertama iso kan kedua ketiga sak terusé mesti iso Pak. Lah nek lagek sing pertama wis ra iso, kedua ketiga ya rasa ditakokno wis remuk mayite. Iku nek anak soleh iso mengantar wong tuane husnul khotimah. Lah nek anak ora iso ngaji, pakane wis mengkis, mengkis ambekane abet. Cong, rene cong, Neng apa pak? Bengak, bengok. Aku nak ini yang ketemu kopok tapi neng apa? Bapak wis lempok nak, kaya wis gak kuat. Alhamdulillah, rasuwe ngrumate. Batok matos ngono ya. Wong tuane lara alhamdulillah. Dadi apakno to, Pak? Aku ora dokter, ora iso nyonte. Aku dudu dukun, Pak, ora iso nyuwuk. Ngaji, Cung, ngaji atine bapakku ben adem. Ngaji apa? Ya maca-maca Yasin ngono lho, Cung, Cung. Oh, Yasin wis rabi to, Pak. Nung ra kenal surat Yasin, prosone Yasin kancane. Ngono ku pakne ya katut. Nengke apa nek rabi? Bapak kok gak dikon kondangan? Lha wong sing diakeki aku kok sing geger kono to. Nggih, matur nuwun. Lah pancen anak ra iso ngaji, Pak. Empane apa mati tambah nyetel TV bah banter polno. Nanti setel we. Hasolole we. Kaya napa hasolole. Icik-icik. Panek kebaket langsung mati yo. Ini perkara kena asolole we. Nang kuburan takoni mung karena kirman robuka sapa pengiranmu yo asolole ngono to. Malaikat dikare ngono. Ya Allah. Niku urusan anak. Apa penting? Mulane ayo anake diramot sing apik. Wong tua nang ora gelem ngramot anak apik, kliru. Lek aku takon sampean jawab. Pak. Didik anak karo gawe anak niku enak ndi? Jere sapa? Kaya iso-iso. Didik anak kuwi angel, gawe anak tambah ra iso. Sapa sing iso gawe anak? Lek aku sampean gekno. Rasa akeh-akeh loro ae wedok-wedok. Tak anteni engko tak cangkinge. Nek iso gawe kowe. Mek sarana kuwi wong tuwa kuwi sing gawe anak Gusti Allah. Sampeyan mek sarana melalui departemen perupluk-uplukan kuwi. Nah mulane ben anake apik, gawene carane kudu apik, prosese kuwi tiru Rasulullah. Wis diulangi lho. Kelek kepengin duwe anak sing saleh, mulai kumpul garwa, mulai proses iku carane kudu sing apik. Cara yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Pakai metode Rasulullah. Pripun? Wudu dhisik, ape kumpul. Ayo tiru awak dhewe nek ape kumpul wudu dhisik. Alah Pak, katik wudu bereng. Rang urung ya batal. Ya pancen batal wong ape semekdon. Batal. Lho tapi kok katik dikengken wudu? Nggih, ngene lho. Wudu iku kanggo nyuceni batin. Wudu iku kanggo ngusir setan. Wong nek di wudu kan dibarengi malaikat, dikancane malaikat, dijaga malaikat, setane nyingkrek. Nek ganti wudu, malaikate miring sing mbaturi, setan sing ngancani, setan. Mulane dikangken wudu. Nah, bar wudu ki perlune salat dhisik, Pak. Walau rakaat ini meskipun hanya dua rakaat, enteng-enteng mawon, rong rakaat. Nah, bar salat ya aja langsung metingkring sik. Sedelok-sedelok endah ya wiridan. Rai depo trimo maca Yasin ping 4. Terus surat Waqiah ping 7, Ar-Rahman ping 9. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku ping 40. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku ping 70. Terus ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kuwi ping 99. Ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif. Niku ping 313. Lha sapa ngomong selak puretmu? Mulih sing puret iki lapane. Kuwi diulangi ape-ape kok ngono trimanem. Lha iku metodene Kanjeng Nabi. Lho nek sampean gelem tiru ngono tenan, insyaallah mangke sampean ora sida. Ngono kuwi lek diomongi. Artine donga, aja ninggal donga. Kanjeng Nabi ngulangi donga sederhana. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma rozaktana. Ya Allah, panjenengan tebihaken kula lan bojo kula niki saking setan. Panjenengan tebihaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan paringaken dhateng kula. Dadi kula duwe anak gak gampang kena godane setan. Oca saiki mbuwuling-buling betik-betik mergo kadang-kadang yo wong tuane ku lho nek ngono ku ora gelem donga, mara nyengklak ae ngono. Donga se. Pak ora iso dongane. Donga kok ora iso. Donga kuwi ra kudu basa Arab, Pak. Basa Jawa iso, basa Indonesia kenek, basa apa-apa kenek. Pancen sing paling sae nggih bahasa Arab, afdalud du'a bil lughatil arabiyah. Donga sing paling afdal, paling utama, paling sae nganggo bahasa Arab. Iku nek sampean roh karepe utawa donga saka Quran, donga saka hadis, iku macae wis oleh ganjaran. Liyane kuwi ora kudu Arab. Nanti bang donga Arab salah. Kumpul bojo maca donga Arab, tapi sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Mun sampean duwe anak yang ngentutan kok. Wetenge blendingen nang mencret-mencret ngklir udungane. Ya ora kudu meksa kaya kuwi, Pak. Engko nek meksa Allahumma. Piye Dik terusane, Dik? Aku ya lali to, Pak. Allahumma. Jere Pak Anwar kale Dik, mbah, Pak, mbah. Allahumma. Ha itu sing gawe wong wedok kowe. Kul huwaili sawan. Allahumma, Allahumma apa? Kul huwaili ngono. Isone kulhu ya kulhu kuwi wae gendonga. Ora apa-apa to wasilah nggih kulhu. Dadi ape ngono ku sing mantep lek maca Pak karo merem-merem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku ape mbok tahlili ya Pak ngono. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngono lah ben mantep imboi. Sadaqallahul azim. Kabar kuwi terus ndonga cara Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokahe kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking godane setan, jenengan dadosaken putra-putri ingkang sholih sholihah. Ngono iki sing diguyu apa? Ing ngonoane ki mbah. Ya wis diganti Pak, diganti. Kula badhe kikuk-kikuk ngono nek ora oleh ngonoan. Ya wis ero ae lho. Ngono. Pokoke ndonga. Niku masyaallah. Lah anak saleh iku aja salah paham sampean. Al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Sae hubungane kalih Allah, sae hubungane kalih sesami gesang. Niku saleh. Kalih Allah apik karo wong ya apik. Mengene jenengan sering mirengke ngaji kula. Nek kula sederhanake anak saleh niku anak yang pelopor, bukan pengekor, perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, penggerak bukan penggertak, punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan yang biadab, yang taat bukan yang keparat. Pokoknya ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Uteke atine tertib, uteke yo lantip, tangane yo urip. Ngerti pinter tur yo prigel. Sregep zikir yo pinter mikir, yo gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir, gelem nyupir nek ndek musah wani melintir. Niki anak soleh, uripe. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah anak soleh ira kudu anake kiai, tak baleni kowe. Halo. Sampeyan ngrungokno to ora? Lha aja cilik ati, Allah aku wong biasa, ora ngarah iso ndek ana apik. Lha sapa sing kandha? Wong saiki pelem lho, Pak. Iso woh dondong. Disetek. Halo. Anggite sampeyan terus kudu anake kiai. Gak. Mulane aku sering matur saiki ku ana gejala kiai mambu, ana gejala mambu kiai. Mbah wong kene iki termasuk kiai mambu atau mambu kiai gak roh aku. Kira-kira sampean ku kambon kiai atau kiai kambon? Hah? Maksudnya kiai mambu ku piye? ya anake kiai, keluargane kiai, tapi sudah ora gelem ngaji, sudah males ibadah, macake trending, ngefly. Kumpulane karo geng-geng ngono wis ora gelem ngurusi ngajine, ora ngurusi ibadahe. Wis bosen ning swarga, kepengin ngrasakno neraka. Kuwi kiai mambu. Ana mambu kiai, ya anake wong biasa. Bapak ya abangan, ya tukang tukang ngucut, sobone ya Surabaya ya ndoli, Kediri ya semampir, Nganjuk ya guyangan, Tauban ya ndasen, eh. Apa lo langganan ora apal piye? Lho, langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenuk kowe iki. Mbepadakno karo kowe ae. Lho Pak, aku umpama cara sobo ngono Pak, mesti konangan wong ra ngarep ora. Lho wong aku wis terkenal sak Indonesia kok. Atek mlebu ngono kuwi ya, sesuk langsung mlebu koran halaman pertama. Tulisane kabudi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid tadi malam metingkring. Ngisi pengajian, aku gelek to Pak ngaji karo ubruk-ubruk ngono kuwi. Lah apa jenenge? Hah? Ya begengge ubruk lonte kuwi lho. Lho kowe pe dijinakno apa? Nek aku ubruk taunan ubruk Pak. Lonte ya lonte, begengge ya begengge. Mosok mbokon ngunekno Pragawati. Nek kok kenaken nang Pragawati kok ledeh kabeh ngono. Lho tak jarak pancene aku mbok diarani jorok sak karepe. Wong ben mari ben waras. Karepku ngono. Tak lok-lokno ben do waras. Ngono ku kadang aku ya heran Pak. Dijak ngaji ki ya dunung-dunung. Apa ngaji ngono ku takjak istighfar se. Monggo. Ya, mari sama-sama kita istighfar, memohon ampun maghfirah pada Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat, kita lakukan. Ngono ku ya do nangis sih Pak. Dijak istighfar ya fase-fase. Wong pojok ya kalah fase. Astagfirullahaladzim. Fase-fase. Nang kudungan jilbaban pantes-pantes ngono Bu. Aku ngantek terenyuh Pak. Ya terutama nek masih sing ayu-ayu lho Pak. Yo rasane ati ya Allah nduk nduk. Kowe iki kok ketak rano kene iki lho sing mbok hamut apa aku yo ngono. Mbok nanggonku tak rumat. Lho tak ulang ngaji maksud e. Kowe iki eneng wong gawa rinjing diwasi. Kowe bar masih rinjing terus masih raiku je. Berarti ora iku mbok bandingno karo kuwi ngono to. Ya matur nuwun matur nuwun. Kuwi sak ana neh jira lupatmu lha wasine. Mancane wong pojoke katrok-katrok kok. Kena dipindho to ra ngajino kene iki. Tapi ya wis ilang kan ora lek manggon kene. Halo. Anggitem sapi to yang mbokon ngombe. Ngongkon kiai kok ngombe ngombe. Menisan combor no le Pak. Kiai mbok ombe ombe no. Mbok sing rondo alus yo ngono kuwi to kelakuane wong pojok. Lho sampeyan lo melok urun piro kok ape ngatur aku. Nemen tuan rumah yang orang ngatur aku kok sampean wis teko dikai mangan oleh berkat apa gak akan cocot wis menenge dirungokno gak wis karep-karepku ngaji sak pira-pira karek ngrungokno rewel ha ngono ora ndak apik lek ngono aja kok ombe kaya kae mong. Lha nek aku sih rapopo Pak. Nek kene kiai sepuh mbok ana nang ngono kowe. Mbah ombe mbah ngono. Ha diguyangno kowe. Aku ngene iki ya mok ngelingno ngono ae. Dadi ana kiai mambu ana mambu kiai. Lah nek mambu kiai ku ya anake wong biasa, bapak ya abangan. Wis wong biasa. Tapi anak ini lo diopeni digulawan tasing saya wis bosen ning neraka kepingin ngerasakno swarga Muga-muga kula sampean iki lho ora kiai tenanan, paling gak yo mambu kiai. Nggih. Anak-anak kula sampean yo ngono. Ora usah cilik ati. Aja kok pene anake kiai terus dadi apik ora, Pak. Anake nabi lho kurang piye. Kafir kok anake Nabi Nuh. Le, kuwi anake nabi, pemane anake kiai. Anake wong biasa, akeh. Imam Ghazali iki anake wong biasa. Tapi nyatane sopo dunia internasional kenal dengan Imam Ghazali. Ya mergo bapakne iku sing jalarno. Ya Imam Anwar Zahid itu. Iki anake TNI AD, Tani Angkatan Duran. Tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Iya, ya mergo pengen dia anak sing soleh ya. Piye carane bapak kula? Nyatane saiki dia anak kula ya rondok soleh. Rondok. Nimbang wong kene kok. Guys, rondok soleh aku ngono. Lah ngeten jenengan lek pengen anake soleh ngene Pak. Sama nak pengen tenge anake apik. Wis cukup Pak Anes sing elek lah ngoten nggih. Ya berarti sama elek tenan to. Wis alhamdulillah nek nyadari. Ora perlu ditinggali bondo donya akeh-akeh, mboten. Keliru. Ngapunten. Wong tua ninggali bondo donya ning anakku harapane lak supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane. Lah ngoten sik. Salah. Kaya-kaya wong tuwa ki iso jamin, lek wis tak tinggal mati tak kei warisan akeh yo sumpen ayo penak uripe. Kaya-kaya ngono. Padahal akeh wong sing kecelek, Pak. Akeh. Bapake sugih, ibuke sugih, mati karo. Diterusno anak. Ngono ku anak yo ora iso sugih. Padahal anak yo metu anak tunggal. Ora iso sugih, ora iso kaya pakane mbokane. Melarat anake. Akeh contone. Wong ngono ku ora mesti. Kadang bapaknya melarat, ibunya ya melarat, mati karo diterusno anak. Senajan ngono ku anake ya melarat. Tambah nemen kok. Dunya niku mboten jaminan, Pak. Tapi iki sampean diteni, ora ana critane wong sugih perkara warisan. Sampeyan nangen-nangen. Gak ana wong sugih perkara warisan. Nek tambah cures jagakno warisan pirang-pirang. Rata-rata wong sugih iku berangkatnya teko nol, Pak. Lamun pancen asale bapake wis sugih, dekne iku pancen iso ngrintis mulai awal, ora mek sekedar ngramat gandul nang pakane. Nek trimo ngramat gandul, kere-kere. Gak ana critane sugih perkara warisan. Tur anak niku nek kakan ditinggali donya, malah meloro anak sampean. Lah wong tuwa mati lho, seteng gepeng ora ninggali donya warisan donya ning anak. Wi ora salah. Ono akhirat ora ono, Pak, sampean. Permintaan tanggung jawab pitakon kowe mati gak biyen anakmu mbok tinggali duit pirang miliar mbok tinggali sawah pirang hektar gak ono, Pak. Gak ono. Sing ono ku anakmu mbok didik agama apa ora, akhlake mbok tata apa ora, ibadahe mbok tepakno apa ora, ngono. Ora ono. Ya syukur jenengan sedo sok sik iso ninggali kena gawe sangu anak. Tapi umpama kok gak ninggali mboten dosa, Pak. Sing salah ku nek gak ditinggali ilmu, akhlak, ibadah kuwi. Lho wong anak iku nek kaken ditinggali donya kadang-kadang malah congkrah karo dulur, kathah to ceritane. Gak rukun karo dulur perkara warisan. Ngen kula niku enten kok gara-gara barongan sak dompol lho, roh barongan to. Gara-gara barongan sak dompol jotos-jotosan karo dulur. Niku ten ngen kula. Alhamdulillah nek pojok kene aku krungu kok tambah nemen jare ngono kuwi. Mboten nggih? Mboten ngaku maksudnya. Ya Allah. Tapi sampean tahu roh ta ono sak dulur tabok-tabokan rebutan kitab kuning. Royaan Fatihah nek gak tau ono. Lah iya mangkane kuwi, Pak. Royaan ilmu ra ono, Pak. Donya sing garakno. Malah wong iku nek sing dipikirno donya akhirnya diploro karo donya dadi budake donya saestu nggih ana wong nang sawenang karo sawah dadi budake sawah to angger di dhuwit tukokno sawah deloken gak resik sawahe timbang wonge sawah resik diwaton terus resik wonge rumbuk ngono modele ngewilap ngilap mulus ireng sak untu-untune. Lha sampean delok enek wong nang seneng karo sapi, yakin ganteng sapine timbang wonge. Su-isu wis ngedusi sapi, wonge le 200. Wis ngedusi sapi. Dituntun turut dalan angger wong liwat, ya Allah. Lha kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Sapine lemur wis merecet. Wonge jembauris merongos pisan. Kuru dadane merapak nang petongal balunge. Ora kelamben kathok antok mayokno sapine. Neng kathok ngeber pisan. Ndut ndut ndut ndut ndut. Engkara mlayokno sapine. Hae dadi burane sapi, dadi budake sapi. Bengi diangi. Ngekei obat nyamuk, nyelamboni wonge dhewe turu ora slambonan. Isu-isu nimpali tletonge sapi, tetonge dhewe ra kok bernimpali. Pokoke dadi burane donya. Nek wong tua cerdas, Bapak Ibu, anakku ditinggali telung perkara. Nomor siji ilmu. Nomor loro akhlak. Nomor telu donga. Mboten donya, donga. Wis tok sampean mantep nang Allah. Janji ana tinggalan ning anak kok ilmu, akhlak sing sae donga. Pun aja mamang. Donya iki gampang. Moro dhewe. Aku nek conto yo sing penak kaya para alim para kiai. Niku modale lak ilmu, akhlak, donga. Delok uripe tambah tua, tambah mulya, tambah karomah, tambah barokah. Saestu kula dereng nate panggih kok ana kiai kena PHK. Mergawene ora krasa, Pak, mergawene ora ketara. Uripe le tambah tua, tambah mulya, tambah tua, tambah karomah, tambah barokah, omahe apik, bojone ayu, mangane enak. Mergawene ora soro. Kowe tau ora ana kiai golek bekecot. Kiai nyuluh kodhok bareng. Enggak sungkan. Ora enak. Tapi uripe yo penak. Ndek delok. Lah sing polahe rekaroan yo tambah dadi lho ngono kuwi. Ora kudu aku, Pak. Delok kiai-kiai sepuh kae delok kok sik mulo dhek ana sing nanggap jur. Oh, sampeyan ora kudu delok aku to. Aku sik enom, aku yo ora patek kiai to, Pak. Sopo sing nganggep ngarani kiai? Ora patek. Sangingane wong-wong nyeluk kiai, mbok kiai tenan mbok ora. Kadang-kadang yo pinter sampeyan ambek aku. Pinter sampean sak itik tapi akeh aku. Ilmu nomor siji. Aja nganti duwe anak bodho, Pak. Saestu ilmu. Terusno ngajine, terusno sekolahe. Engko manfaate kangge panjenengan kok. Nomor loro akhlak, tata krama sing sae. Lah nonto kramane anak niku sing paling muwandi niku, ora kake nomong nang anakku. Nyontoni. Nyontoni. Saman pengen duwe anak sing sregep maca Quran. Yo sampean sregep maca Quran. Engko anake sampean disetel Gusti Allah sregep maca Quran. Wong anake nyonto wong tuane kok. Wong tuane kok sregep jamaah, anak yo sregep jamaah. Wong tuane kok sregep nang warung, deloken kok anake yo sregep nang warung. Yo mbah kok iso ngono. Ah, wong tua leng senengane banta-bantan, engko anak karo dulur pinter banta-bantan. Yo mbah kok iso ngono. Mangkane yo anak jaman biyen ki sopan-sopan, mergo apa? Wong tua biyen ki sopan-sopan. Wong tua biyane diulang ngaji karo kiai ini mosok eneng wani. Ombe ngono ora eneng. Ora eneng. Mulane sampean biyen sik dadi anak sopan-sopan karo wong sepuh. Nggih napa nggih? Nah saiki anak saiki, anake sampean dhewe lho ora patek sopan karo sampean. Harus diakui iku. Mergo apa? Wong tua saiki yo dilodok-dilodok. Wong tua saiki yo pencilaan-pencilaan. Anak yo pencilaan. Lek kenek apa? Anak zaman biyen kok sregep-sregep ngaji no langgar. Wong tua gek biyen ki yo sregep-sregep no langgar, Pak. Langgar welek sean. Ngoblek budal ing goncor nggawa ting. Lunyu-lunyu kebanting biasa. Mulane anak biyen sregep-sregep, wong tuane sregep. Wong tua biyen sregep jamaah, anak biyen sregep no masjid. Sederhana kok. Biyen yang gres ana azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Speaker kuwi. Nang akine wis sampe entek nang Allah Ta'ala ilaha illallah. Ngono kuwi langsung jerantal kok budal nang masjid karo nyangking sajadah. Anak yang nututi to. Saiki ora. Azane mundak bah wanter nang speaker kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ra krungu berbeken TV. Lamun krungu sing diobrak anak itu nang masjid. Kluyar-kluyur nang masjid. Jotos e pisan kok. Nek budal ngejer ebukane yo ngono. Kowe ra krungu meneh Pak Am to piye kok klewas-klewas. Kan nang masjid. Nang masjid iki lho nggo ketune Pak E, titip ketutok pakane. Anak yo budal wedi jotos e pakane. Tapi turut dalan mesti gremeng orang arah dek ora. Dek medongkrong kene kon budal taek tapi ya Pak E ngono. Nanti upak ngantek ditaek-taek no anak iki salah dhewe. Paling dhewe ape kelon ae ngono. Anakmu iso ngono saiki kok. Anca saiki to cerdas e pol. Pak. Pak. Pak. Bocah biyen no Pak nyolong jambu nang konangan diwedekno. Ayo kandakno Pak Am. Wedine ngapot Pak. Diomongi kandakno Pak Am wedi yo. Mergo pane apik. Aja kandakno Pak E bali, engko aku ndak diseneni Pak E, ndak digebuki Pak E ngono. Diomongi tak wedine Pak Am mandi cah biyen. Cah saiki yo. Sampeyan lokno ngono pas nyolong nang konangan. Ayo kandakno Pak Am. Ora apa-apa kandakno. Aku wis musyawarah karo Pak E. Nang kita menang wedi. Ora aku wis musyawarah karo Pak E. Empat ayo setuju tanda tangan hitam di atas putih bermatra yo. Awak kadang nyolong konangan sing duit tiba dia no, ayo tanda no Pak Am, rasa kanda no, lagi sing ngunduh non dur ngeplastik rasa ke Pak E tapi ya. No. Aku makan jumputi rontokan netok kok, sing ngeresi non dur ya Pak E kok. Maknane apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Sederhana, sampean pengen dadi anak apik, dadi wong tua sing apik. Wis to? Aja kathek mamang, anak sampean disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Ngaten? Wis jam 09.00 kok. Kurang. Ayo ngundang dhewe. Enak karek nunut. Ngono, dikokop-kokopno ngono. Nggih, matur nuwun. Pangapunten ingkang agung, sing kula sampeyan mboten kabeh sae, Pak. Nggih, akeh sing elek, ngene ku kudu diselir, Pak, dipilih. Sing elek-elek aja direken, Pak. Wis anggap omongane wong bento ngono ae. Sing akeh takoni Pak, tapi insyaallah ya ana sing wonten manfaate. Lah niku sing jenengan pundhut. Mergo saiki ngaji nek dijak petentengan, ora ngreken. Saiki carane ya kudu ngeten niki, nah pripun ya menyesuaikan. Makane kadang-kadang kula ngomong sak bletate cangkemku ya mergo nuruti sampeyan ngono kuwi. Lah wong pojok nanti kaya basa sing halus. Wis ngoten niku. Pokoke sing terakhir didongakno, nggih. Dongane wong tuwa ning anak niku mandi, Pak. Saestu mboten enten hijabe. Ora ono aling-alinge. Mulane omong sak omong ning anakku sing ati-ati. Mergo ucapane wong tuwa ning anak iku mandi. Saestu padha-padha. Kowe to sering dongakno apik, unene apik, unene apik, unene apik. Engko anake sampeyan dadi wong sing apik. Aja kemalan masotno anak, ngwalatno anak. Aja temen saestu. Apa? Donga sing paling mandi yo Fatihah. Fatihah ya anake sampean sing wakah di Fatihah. Anak beling Fatihah, anak bedik Fatihah. Gak nurut karo wong tuwa Fatihah. Wis to? Niat sing mantep, insyaallah waras lek sampean sing dongakno. Nggih, sarang-sarang kita dongake hajatipun Pak Tasrif. Sekeluarga mugi-mugi pun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Tebih sang istri rubedo putra engkang dipun khitan na Dedi Prasetyo. Mugi-mugi semanten ugi putra putri kula jenengan sami sedaya muga-muga dados generasi ingkang sholihin sholihat. Nggih, okay. Manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakat saged nyelametke mulyake kula panjenengan mulai donya ngantos benjang wonten swarga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Bijahin Nabi rahmah syafil umat. Halaman nawaina wa ala man nawa bisrafun salihun bisrafun asrar bi asrari sirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.